Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, di malam yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Zal. Kita masih dikumpulkan di bait min baitillah untuk berbagi faedah, untuk murojaah dari apa yang telah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullah. Dan insyaallah taala di malam ini kita akan masuk babun fi kaifiyatil ihrami, bab tata cara ihram. Ahibati fillah, kitab ini masih ditulis oleh al-alamah Dr. Asy-Syaikh Shalih Fauzan habibahullahu taala, yang mungkin sebelum kita lanjutkan sedikit kita akan berkaca atau mengambil faedah ketawaduan beliau dari Syaikh Shalih Fauzan habibahullahu taala. Beliau pernah ditanya di dalam sebuah majelis, banyak pertanyaan yang masuk ke beliau, di antaranya, ya Syekh, bagaimana supaya anak ini bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Bas? Asik kan pertanyaannya, bagaimana supaya anak ini bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Bas? Masya Allah. Kata Syekh Habibahullah Ta'ala, amma ilmu Syekh bin Bas fabita'alum, kata Syekh Shalih Fauzan. Adapun untuk mendapatkan ilmunya Syekh bin Bas dengan cara ta'alum, dengan cara belajar, jangan malas, jangan banyak tidur, jangan kena koidah tidur harus 8 jam. Antum tidur 8 jam, siang mungkin 2 jam, belum tidur di majelis ilmu, banyak tidur. Ini jawaban Syekh Shalih Fauzan habibahullahu taala. Adapun saya, kata Syekh, fa ini faqir fil ilm. Ini ketawaduan beliau. Adapun saya hanyalah orang fakir di dalam dunia ilmu. Padahal Syekh Shalih Fauzan habibahullah taala ini merupakan salah satu ulama senior di zaman ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kemudian beliau menjawabnya, la adri is'alu al-ulama, kata beliau. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab, saya tidak tahu. Tolong Anda tanyakan ke para ulama. Ini bahasanya loh, yang penting kita cermati. Berbeda, saya tidak tahu, tolong tanyakan ulama yang lain. Bukan begitu. Tapi jawaban Syekh Shalih Fauzan, Anda enggak tahu. Tolong tanyakan ke para ulama. Penting bahasa ini. Ini di sini letak ketawaduan beliau. Bukan seperti kita sekarang ini, mungkin kita baru jadi badal karena ustadz kita uzur, ustadz Duna. Misalnya dijawab, anak enggak tahu, tanyakan ustadz yang lain. Berarti anak ustadz, bukan seperti itu. Min fadlik, tanyakan ke asatidah kita. Berbeda ban bahasanya. Kita kalau seperti itu kita mencakup semuanya thalabul ilm. Wa nahnu kullum thalabatul ilm. Ini sering diulang-ulang oleh ustaz kita. Dan semua kita adalah thalabul ilm. Semuanya kita adalah penuntut ilmu. Syaikh bin Baz rahmatullah alaihi rahmatan wasi'an, sebelum beliau menjelang wafatnya beliau, Syaikh bin Baz ini pernah ditanya, ya Syaikh, jika engkau meninggal dunia, siapa tempat kami untuk bertanya? Jawab Syaikh bin Baz, Syaikh Soleh Fauzan. Nah, yang penanya ini melontarkan pertanyaan, mengalihkan, bagaimana kalau saya yang lain, ya Syekh? Saya yang lain bagus, tapi kalau kamu bertanya, tanya kepada Syekh Soleh Fauzan. Ini tazkiyah dari Syekh bin Baz rahmatullah alaihi. Kemudian yang menyangkut ketawaduan beliau, sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Seorang penanya mengajukan pertanyaan kepada Syekh Soleh Fauzan. Ya Syekh, kitab Anda itu telah tersebar kemana-mana di dunia Islam, ya Syekh. Khususnya kitab Mulaqos Al-Fiqhi. Khususnya kitab Mulaqos Al-Fiqhi. Tolong ya Syekh, ceritakan kepada ana apa perasaan Anda dan pengalaman Anda ketika menulis kitab ini. Apa jawab Syekh Soleh Fauzan? Aturidun an amdaha kitabi. Apakah Anda meminta saya untuk memuji-muji karya-karya saya pribadi? Kata Syekh Soleh Fauzan habibullah ta'ala. Maka kata Syekh, kitab-kitab itu sudah di tangan kalian, sudah antum miliki. Kalian baca, kalian pelajari. Dan ketika kalian membaca kitab-kitab itu, Mulaqos Al-Fiqhi, kalian akan mendapatkan banyak kesalahan dan harapan anak, kata Syekh Soleh Fauzan. Anda bisa mengeluarkan koreksi-koreksi terhadap kitab-kitab yang saya tulis. Masya Allah. Jazakallah khairan Syekh Soleh Fauzan habibullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau dijaga dan kita diberi taufik untuk bisa meniru ketawaduan beliau habibullah ta'ala. Baik, kita masuk ke berkata habibullah ta'ala, awalu manasikil haji huwal ihram. Awalu manasikil haji huwal ihram. Wahuwa niyatud dukhuli fin nuski. Berkata Syekh Soleh Fauzan habibullah ta'ala, ihram itu adalah manasik haji yang pertama kali. Ihram itu adalah cara berhaji, manasik, cara berhaji yang pertama kali. Dan ihram adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji. Ihram itu adalah cara yang pertama kali, manasik haji yang pertama kali. Kemudian ihram adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji. Sumia bidzalika li'anal muslima yuharrimu ala nafsihi biniyatihi ma kana mubahan lahu qabla al-ihrami. Kata beliau, oleh karena itu dinamakan ihram karena dengan ihram tersebut, dengan niat tersebut, jadi ihram itu niat, dengan ihram tersebut, dengan niat tersebut, seorang muslim ini mengharamkan pada dirinya sendiri, dengan niat, dengan ihram, seorang muslim mengharamkan kepada dirinya sendiri apa-apa yang sebelumnya mubah baginya, apa-apa yang sebelumnya enggak apa-apa dilakukan. Misalnya kata Syekh, minan nikahi wattibi wattaklimil azzafiri wahalki ra'si wa asya'a minal libas. Jadi perkara-perkara yang sebelumnya itu mubah, boleh-boleh saja, seperti orang menikah. Orang menikah boleh-boleh saja, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Tetapi ketika seseorang itu sudah ihram, sudah niat untuk berhaji, labbaika Allahumma hajjan atau labbaika Allahumma umrodan, haram hukumnya ketika melakukan pernikahan. Begitu juga ketika sebelum ihram, sebelum niat, boleh-boleh saja dia memakai minyak wangi, kemudian memotong kuku, mencukur rambut. Diperbolehkan sebelum apa? Sebelum ihram, sebelum niat. Tetapi ketika sudah ihram, sudah niat, haram hukumnya. Wa asya minal libas, kemudian juga memakai pakaian, berjenis-jenis pakaian, model-model pakaian, sebelum ihram, sebelum niat, tidak masalah, mubah-mubah saja. Tetapi ketika orang itu sudah labbaika Allahumma hajjan atau labbaika Allahumma umratan, haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuh. Jadi sementara ini hadanallahu wa iyyahum para mu'tamirin jamaatul hujjat itu meyakini kalau orang yang sudah ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini keliru, jangan salah paham. Yang dimaksud pakaian yang tidak berjahit, yang dimaksud pakaian yang berjahit yang dilarang itu adalah pakaian yang dijahit membentuk tubuh. Kalau yang berjahit nanti kita ketika sudah ihram banyak perkara-perkara yang berjahit yang kita kenakan. Pertama, kita memakai sabuk ihram yang bawah dinamakan izar. Sabuknya dijahit enggak? Dijahit. Kita memakai jam tangan yang pakai kalep, itu dijahit kan? Dijahit. Enggak apa-apa orang yang berihram. Kita kalung tas untuk bawa paspor misalnya. Bawa dompet, oh, dompetnya berjahit, oh, doruri kalau dompet, bukan. Itu berjahit semua, tidak masalah. Yang dimaksud berjahit, berjahit membentuk tubuh. Ini yang tidak diperbolehkan ketika ihram. Tayyib barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaihi, لا يكون رجل محرما بمجرد ما في قبله من قصد الحج ونيته. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, ya sebetulnya kalau kain ihram itu itu juga berjahit, wong diobras kok. Boleh. Atau kain ihram yang mungkin ditulisi Darussalam Tur, itu juga boleh dipakai, apa itu namanya, pakai benang itu, dibordir juga gak masalah. Yang dilarang itu berjahit membentuk tubuh. Kita kembali kepada Syekh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, seseorang dianggap muhrim. Muhrim itu orangnya, ihram itu amalannya. Ketika sudah ihram, dia menjadi orang yang muhrim. Maka kata Syekhul Islam, seseorang belum dianggap muhrim hanya dengan apa yang ada di dalam hatinya, belum dianggap. Berupa keinginan atau maksud yang terbetik di dalam hatinya, itu belum dikatakan niat. Belum dikatakan niat. Belum dikatakan niat untuk berhaji. Karena apa kata Syekh? Fa inal qasda ma zala fi fil qalbi mundu kharaja min baladih. Karena kalau cuma keinginan, maksud yang terbetik di dalam hatinya seseorang mau berhaji itu, itu sudah terbetik semenjak dia berangkat dari negerinya. Sejak berangkat dari kotanya, sudah terbetik, saya mau haji. Tapi ini belum dikatakan muhrim karena belum niat. Baru keinginan di dalam hatinya. Baru maksud yang terbetik di dalam dadanya. Belum niat. Maka kata selanjutnya, bala buddha min kaulin aw amalin yasiru bihi muhriman intaha. Syekhul Islam mengakhiri kalamnya, perkataannya, akan tetapi seseorang itu dikatakan muhrim, telah berihram, telah berniat, itu harus ada ucapan, harus ada perbuatan, yang dengan ucapan dan perbuatan itu dia menjadi muhrim. Dia menjadi muhrim. Kita lanjutkan kembali kepada Syekh Shaleh Fauzan. Wa qabla al-ihrami yustahabu at-tahayyu lahu bi fi'li asya'a yastaqbilu biha tilkal ibadata al-azimata. Sekarang Syekh Shaleh Fauzan Habibullah Ta'ala akan menerangkan amalan-amalan sebelum ihram, apa yang sunnah atau yang perlu dikerjakan sebelum ihram. Kata beliau, sebelum ihram itu dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan melakukan beberapa hal untuk menyongsong ibadah yang besar, yakni ibadah haji. Wahia diantaranya, kata Syekh, awalan yang pertama yang perlu disiapkan sebelum ihram, al-ikhtisalu bijami'i badanihi. Fa'inahu sallallahu alaihi wasallam iqtasala li'ihramihi. Yang pertama yang perlu dilakukan sebelum ihram, yakni mandi. Dia melakukan mandi sebelum ihram. Mandi ihram itu seperti mandi jinabah, sama caranya, dengan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air, kata Syekh. Karena baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam melakukan yang seperti ini, mandi ketika hendak ihram, ketika hendak niat untuk haji ataupun umrah. Wali ana dzalika a'am wa ablaghu fi tandifi wa izalati raihati. Karena kata Syekh, dengan melakukan mandi tersebut lebih membantu membersihkan tubuh dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ini perlu ditanbih, bukan hanya haji dan umroh. Ketika banyak kita bertemu, apalagi sampai kita untuk menginap beberapa hari, penting untuk menjaga supaya kita tidak mengganggu orang lain. Bukan hanya mengganggu orang lain, kalau badan kita bau, malaikat tidak akan masuk. Maka perlu disiapkan upaya-upaya supaya badan kita tidak bau. Apalagi ingin mengerjakan suatu ibadah yang besar. Ini penting. Dan bagaimana nanti melakukan yang seperti ini? Wal iktisalu indal irami matlubun hatta minal haidhi wan nufasai. Kata Syekh, dan mandi ini mustahab, sangat dianjurkan, kata Syekh, termasuk bagi wanita yang sedang haid, termasuk wanita yang sedang nifas, dia tetap mandi ihram. Dia bersama rombongannya melakukan perkara-perkara yang sama dengan orang-orang yang suci. Walaupun dia haid, walaupun dia sedang nifas, dia melakukan untuk mandi ihram. Sebagaimana dilakukan oleh istri Sahabiyun Jalil Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini diperintah oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam supaya memerintahkan istrinya. Rasul memerintah Abu Bakar supaya Abu Bakar ini memerintah istrinya. Supaya memerintah istrinya. Siapa istri beliau? Asma bintu Umais, yang ketika itu sedang berhaji, melahirkan, masya Allah. Beliau sedang berhaji melahirkan di kampung Sajarah, yang sekarang dikenal dengan Dhul Hulaifah, mikotnya orang-orang Madinah dan orang-orang yang melintasi jalurnya orang-orang Madinah. Melahirkan yang bernama Muhammad bin Abi Bakar di daerah As-Sajarah. Ini sebagaimana hadis dari Umuna Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bi Sajarah, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ya'muruha an tagtasila wa tuhil. Jadi Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar bin Abi Bakar di daerah Sajarah waktu itu, yakni di Dhul Hulaifah atau di Abiyar Ali dikenal orang. Kemudian baginda Rasul kita memerintahkan kepada Abu Bakar, suaminya Asma bintu Umais, untuk mandi, yakni mandi ihram. Walaupun sedang nifas, untuk tetap mandi ihram dan bersegera untuk berihlal. Ihlal itu mengucapkan niat haji atau niat umrah. Banyak riwayat yang seperti ini, seperti riwayat Muslim yang lainnya. Asma bintu Umais ini bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kaifa asna, saya ini sedang nifas, apa yang bisa ana lakukan Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ikhdasili wastadfiri bisyubin wa ahrimi. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, lakukan, segeralah Anda untuk mandi, kemudian memakai pembalut, dan segera kalian berihram untuk niat haji. Jadi mandi ihram di sini diperintahkan bagi yang suci maupun yang haid maupun yang nifas. Baik, kita lanjutkan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Asma' binta Umais, wa hiya nufasa'u an taktasil, rawahu Muslimun. Karena baginda Nabi kita alaihi salatu wasallam memerintahkan Asma' binti Umais saat dia sedang nifas untuk mandi dan segera ihlal untuk mengucapkan ihram atau niat hajinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih. Wa amara sallallahu alaihi wasallam Aisyah an taktasila lil ihrami bil haji wa hiya haidun. Begitu juga baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada istrinya Ummuna Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk mandi saat hendak melakukan ihram. Yani ihram niat untuk haji, padahal beliau Aisyah Ummuna itu sedang haid, tetap untuk melakukan mandi ihram. Masya Allah, ini mudahnya agama kita. Coba bayangkan kalau satu rombongan yang haid misalnya atau nifas sampai nunggu suci baru untuk mandi, bagaimana dengan rombongan yang lain? Tapi di sini diperbolehkan dan dianjurkan walaupun dia haid nifas tetap untuk mandi ihram. Qala habibullah taala, kata Syekh Saleh Fauzan selanjutnya, wal hikmatu fi hadzal iktisali hiya atandifu wa qat'ur raihati al karihati wa takhfiful hadathi min al haidi wa nufasai. Hikmah dari mandi ihram ini, sebelum ihram dianjurkan untuk mandi, itu ada hikmahnya. Di antaranya adalah kebersihan diri dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Juga akan meringankan hadas dari wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas. Ini pertama yang harus disiapkan sebelum ihram, yakni mandi. Siapa yang dianjurkan mandi? Baik orang suci, orang haid, orang nifas. Kemudian perkara yang kedua yang perlu disiapkan sebelum ihram, yustahabbu liman yuridul ihrama atandifu bi akhdhi ma yasra'u akhduhu minasy'ri. Maka barang siapa yang hendak berihram, berniat haji atau berniat umrah, itu dianjurkan untuk membersihkan dirinya dengan memotong ataupun mencukur rambutnya yang perlu untuk dipotong atau dicukur. Apa saja itu? Dikatakan oleh Syekh, syaribi wal ibti wal anati mimma yuhtaju ila akhdihi. Di antaranya yang perlu dipendekkan kumis, kata saya. Yang perlu dicukur bulu ketiak. Kemudian mohon maaf, bulu kemaluan yang memang perlu atau harus dicukur pada waktu itu. Li'alla yahtaja ila akhdihi fi ihramihi fala yatamakkanu minhu. Kenapa itu semua dilakukan? Memotong, mencukur. Agar pada saat ihram, agar ketika dia ihram, dia tidak perlu untuk mencukurnya. Tidak perlu untuk memotongnya. Karena memang ketika orang sedang ihram, haram hukumnya untuk memotong kuku, mencukur ataupun memendekkan rambut. Ketika sudah niat haji, ketika sudah niat umroh, ketika sudah ihram, haram hukumnya yang disebutkan di atas tadi, mencukur, memotong. Fa'ilam yahtaj ila akhdi syai'in min dhalik lam ya'khudhu. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, namun jika dirasa tidak perlu atau belum perlu dicukur atau dipotong, maka tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Li'anahu inama yaf'alu indal hajati wa laisa huwa min khasaisil ihram lakinnahu masru'un bihasabil hajjah. Karena perkara ini dilakukan itu sebatas kebutuhan. Mencukur, memotong, ini dilakukan sebatas kebutuhan. Bukan termasuk kekhususan dalam ihram. Kalau ihram itu harus motong ini sebelumnya. Tidak. Tetapi ini semacam hajah, kebutuhan. Dia seorang yang ingin muhrim tadi, ingin menjadi orang yang telah berihram, itu dianjurkan menurut kebutuhan, menuruti hajah, sehingga tidak bertentangan dengan kemarin yang kita bahas. Orang beralasan kenapa mengambil mikot di Jeddah, oh karena kalau di pesawat gak bisa mandi, gak bisa potong rambut, gak bisa potong kuku. Ini tidak termasuk khasaisil ihram, tetapi ini kebutuhan hajah. Thalithan, belum ada nih, belum ada nih. Thalithan yustahabu liman yuridul ihrama an yatatayyaba fi badanihi bima tayassara min anwa'it tibi. Kata saya, persiapan yang ketiga sebelum ihram, bagi yang hendak ihram dianjurkan untuk memakai minyak wangi di badannya, di tubuhnya, dengan minyak wangi yang dia sukai, yang dia miliki. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullah alaih, lah kalau yang memakai minyak wangi ini yang laki apa perempuan? Kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullah alaih di dalam Manasikul Haji wal Umrah, kata beliau, khusus untuk pria itu minyak wanginya walalun lahu ila nisa. Jadi parfum, minyak wangi bagi kaum laki-laki itu yang berbau, yang berbau wangi namun tidak berwarna. Walallun lahu ila nisa, kecuali wanita. Lah kalau untuk wanita, kata beliau, malahulun waraihah lahu, parfumnya perempuan, wanita itu yang berwarna, akan tetapi tidak berbau wangi. Berwarna tapi tidak berbau wangi. Ada parfum yang seperti itu. Mungkin deodoran tetap wangi. Sebab masalah ini jangan dimudah-mudahkan. Jangan bermudah-mudahan memakai minyak wangi bagi perempuan, apalagi nanti di tanah haram. Jangan sampai kita terjerat dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu sahabiyun jalil ini bertanya kepada Rasul, ayyuma imra'atin ista'darat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Bahaya ini, penting. Maka perlu dipilih apa yang kira-kira tidak berbau. Maka sebagian para ulama untuk wanita tidak memakai. Kata baginda Nabi, siapapun wanita yang memakai wewangian lalu berjalan melewati sekelompok manusia, sekelompok kaum, agar mereka dapat mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka wanita tersebut adalah pezina. Maka wallahu alamu bisawab, perlu diteliti kembali kira-kira mengandung bau wangi enggak untuk perempuan. Dan tidak semua dipukul rata sebagaimana para jamaatul hujat ilaman rahmatir rabbuk. Pokoknya semua yang dikemas, oh ini enggak boleh pakai minyak kayu putih. Kayu putih bukan minyak wangi. Atau minyak remason atau balsem, belum ada balsem itu diikrarkan sebagai minyak wangi. Tidak masalah, yang penting bukan minyak wangi. Sabun pun perlu dipilih yang tidak wangi. Kalau zaman dulu ada sabun batangan itu, sabun lerak itu, supaya dia untuk ikhtiyaton, berhati-hati supaya tidak terjerumus kepada mahdhuratul ihram, perkara-perkara yang membatalkan ihram. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah barokai sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adzin yu'adzin.